وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سهرمت نصف كتاب بيشارة تدعم سجارة خوارج يمضي ملايدة لسعارا منافق بالخويسرة yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimatnya yang kurang ajar kepada Nabi ya Muhammad i'dil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbuat adillah engkau, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil dan tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan. Qul inna a'udzubikumullah yang ternyata berlanjut fitnah ini dengan generasi berikutnya, yaitu generasi para pemberontak di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang berduyun-duyun datang dari Mesir, dari Kufah, dari Iraq untuk menuntut mundur Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang sampai berakhir dengan pembunuhan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diantara perbodohan mereka, kaum khawarij berbuat dulu baru berpikir. Itu kebodohan mereka, bertindak dulu baru cari dalil. Perlu dina'udzakumullah, sehingga ketika mereka berhasil na'udzubillah membunuh Khalifah Ar-Rashid, membunuh Khalifah yang mulia, Khulafa Ar-Rashidin, salah satu dari Khulafa Ar-Rashidin Uthman ibn Affan, baru mereka kebingungan cari gantinya. Bagaimana sekarang? Baru berpikir, bagaimana sekarang? Padahal penguasa yang zalim sekalipun lebih baik daripada sesaat tanpa penguasa. Dan itu ucapan para salaf, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim khairun, lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Qul inna a'udzubikumullah. Bisa dibayangkan bagaimana negeri kaum muslimin ketika itu tanpa penguasa. Mereka mendatangi Talhah, membaiatnya, aku akan baiat engkau sebagai khalifah. Talhah marah, aku bukan pengikutmu, aku bukan kelompokmu, aku tidak sama denganmu, aku berlepas diri dari kalian. kalau mau akan dikira oleh kaum muslimin bahwa ini termasuk grupnya. Tidak. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian. Dari kalian dan perbuatan kalian. Menarik sahabat yang lain sama jawabannya. Memilih sahabat bulan sama. Sampai salat Jumat ketika itu enggak ada yang berani berdiri sebagai khatib. Enggak ada yang berani untuk berdiri sebagai khatib dan imam karena biasanya khalifah. Sekarang khalifah telah tiada. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Maka siapa yang berani untuk berdiri di tempat beliau? Qulna a'udzubikumullah sampai ketika sudah lewat waktu. Sudah hampir mendekati asar. Maka mereka kaum muslimin, para sahabat yang tersisa mengingat bahwa dulu Umar bin Khattab memilih 6 orang agar bermusyawarah dan memilih khalifah salah satunya. Yang diantaranya ketika terpilih tersisa 2 orang saja, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudianlah dibaiatlah Utsman bin Affan. Berarti tidak tersisa kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mulai berpikir, aina Ali? Mana Ali? Ternyata Ali dalam keadaan tertunduk, tertutup imamahnya. Ada yang melihatnya dan menyatakan, ini Ali. Maka dibaiat beliau dan diangkat menjadi khalifah. Qulna a'udzubikumullah, beliau berkhutbah mengimami salat Jumat dalam keadaan memang darurat saat itu, harus mau tidak mau ada pemimpin. Tidak bisa masyarakat kaum muslimin tanpa pemimpin. Dan ini sepakat ijma'. Wa in khalafahu al-asam, kata para ulama, walaupun orang yang buta tuli menyelisihi. Artinya tidak ada yang menyelisihi kecuali orang yang buta, yang bisu, yang tidak bisa bicara. Karena jelas kepemimpinan adalah sangat penting, sangat amat pentingnya. Tetapi barakallahu fikum, apakah selesai buntut dari fitnah Khawarij? Tidak selesai. Gara-gara atau disebabkan fitnah Khawarij, pemberontakan dan pembunuhan, maka terjadi fitnah yang berkepanjangan. Di Madinah sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib, di Syam baru mendengar bahwa Utsman terbunuh. Karena tidak seperti sekarang komunikasi, membutuhkan waktu perjalanan, bahkan bisa jadi 1 bulan atau kurang dari itu. Maka mereka baru mendengar tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka Muawiyah dengan pasukan besarnya berangkat menuju Madinah menuntut darah Utsman. Lihat kepada Allah, fitnahnya Khawarij sampai seperti ini. Karena mereka Utsman bin Affan, karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu tahu betul ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa man qutila mazluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Siapa yang terbunuh secara zalim, mazlum dia, maka keluarganya berhak untuk menuntut darah. Maka berangkatlah beliau dengan pasukannya menuntut darah Utsman. Sampai di sana keadaan sudah lain, sudah selesai permasalahan, sudah ada khalifah. Qulna a'udzubikumullah. Di mana Khawarij? Melihat pasukan Muawiyah takut. Ini berarti yang dicari adalah kita, para pembunuh Utsman. Maka dia bersembunyi di balik pasukan Ali bin Abi Thalib, memalas-malasi mereka. Ini orang tidak taat pada khalifah, ini pemberontak, ini penentang dari seluruhnya, dari seluruhnya. Fitnah. Maka semakin panas keadaan. Qulna a'udzubikumullah, bahkan diriwayatkan yang pertama melemparkan panah, yang pertama memulai perang justru Khawarij. Karena dia berharap kalau orang-orang ini berperang saja. Qulna a'udzubikumullah, karena dia takut kepada Muawiyah dan pasukannya yang menuntut darah Utsman bin Affan. Karena secara fikih, siapa yang membunuh seseorang dengan rame-rame, maka semua orang itu diqisas. Alhamdulillah. Kondisinya sangat ramai. Maka terjadilah apa yang terjadi? Fitnah di tengah para sahabat. Siapa penyulutnya? Siapa provokatornya? Siapa bibit perpecahannya? Khawarij. Makanya pantas kalau dikatakan kilabunnah. Anjing-anjing neraka. Menjadikan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi alhamdulillah, mereka sepakat untuk memilih penengah. Sepakat untuk memilih penengah di antara dua belah pihak. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka senang, mereka gembira. Kaum muslimin gembira. Siapa yang tidak gembira? Bisa ditebak. Siapa yang tidak gembira? Khawarij. Mereka melihat kok malah berdamai, kok malah memilih penengah. Gak bisa, gak boleh berhukum dengan makhluk, kata mereka. Wa man lam yakun mimma anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum pada makhluk, tidak berhukum pada Allah, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Qul a'udzubikumullah. Dikafirkan oleh Khawarij. Kenapa? Karena berhukum dengan makhluk. Mereka angkat mushaf-mushaf mereka di ujung pedangnya, diangkat tinggi-tinggi mushafnya, dan menyatakan waman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Karena mereka menyatakan Muawiyah kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir, dan Amr bin As kafir, dan semua yang bersama mereka kafir, dan yang ridho kepada mereka maka dia kafir. Alhamdulillah. Maka berkumpullah beberapa tokoh dari tokoh-tokoh Khawarij di Mekah. Bayangkan, kumpul di Mekah. Tapi membicarakan sesuatu yang sangat fajir, sesuatu yang sangat jahat. Tiga orang, diantaranya Ibnu Muljam, diantaranya Ibnu Muljam Al-Khariji. Ini harus kita selesaikan. Maksudnya bunuh mereka. Siapa? A'immatul kufur. Jawabannya a'immatul kufur. Mengambil ayat tapi dengan serampangan, tidak dengan ilmu. Faqtulu a'immatul kufri, bunuhlah tokoh-tokoh kekafiran. Kata mereka, ini tokoh-tokoh kekafiran. Mau ya? Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Al-As. Maka berkata Ibnu Muljam, alaika bi Ali, alayya bil alayya Ali, atasku Ali, ini aku bagian Ali. Kalau itu saya Amr, lalu saya Muawiyah. Tiga orang tadi sepakat. Fajar kedua di bulan Ramadhan, jangan lupa, sepakat. Maka ketika tanggal yang ditentukan, masing-masing sudah ada tempat-tempatnya. Lihat rencana-rencananya persis seperti rencana Khawarij hari ini. Sebenarnya Allah rencana pembunuhan. Maka Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Ibnu Muljam Al-Khariji. Sedangkan Muawiyah didatangi oleh salah satu dari mereka dan membisikkan kepada Muawiyah, hari ini Ali telah dibunuh. Maka Muawiyah terkejut, apa maksudmu? Kemudian ditebas dengan pedangnya dan terluka di tengkuknya, tetapi tidak mati, tidak meninggal radhiyallahu ta'ala. Sedangkan Amr bin As didatang ketika hajar sesuai dengan rencana mereka, dan disebutkan bahwa saat itu beliau sakit di rumahnya, tidak mengimami di masjid. Maka yang mengimami adalah Kharijah. Dan saat itu ketika Fajar belum jelas siapa-siapanya, maka Khawarij tadi, tokoh Khawarij tadi membunuhnya dalam keadaan tidak tahu siapa dia. Terjadilah keramaian, dan kemudian ditangkap orang itu, ditanya siapa yang kau bunuh? Aku bunuh Amr bin As. Dijawab, aradta Amran wa aradallahu Kharijah, engkau menginginkan Amr tetapi Allah menghendaki Kharijah. Yang meninggal adalah Kharijah rahimahullah radhiyallahu ta'ala an. Sedangkan Amr bin Al-As dalam keadaan qadar Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadi pepatah, arada amran wa arada Allahu Kharijah. Mereka menghendaki Amr tetapi Allah menghendaki Kharijah yang terbunuh. Qurbinna'azakumullah. Demikian kejahatan mereka, tidak berhenti. Sejak pembunuhan Utsman bin Affan, tidak berhenti fitnah mereka. Setelah itu masih mereka berkonsolidasi. Qurbinna'azakumullah kaum muslimin sahabat. Kenapa? Kok sampai mereka membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena bencinya mereka kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan pikiran mereka, tidak setuju dengan madhab batil mereka, tidak setuju untuk ditunggangi melawan Muawiyah. Khamilillah azakumullah, bahkan Ali bin Abi Thalib adalah yang memerangi mereka, memerangi Khawarij. Diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga dinukil oleh sahib syariah Imam Al-Ajurri rahimahullah, Allah haddathana Abu Hafiz Umar Ibn Ayyub As-Siqti, Allah haddathana Mansur Ibn Abi Muzahim, Allah haddathana Yazid Ibn Yusuf Anil Auza'i Anizuhri Anabi Salamah Ibn Abdul Rahman والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رواية dari أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه menceritakan riwayat yang kemarin tetapi lebih detail. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم, ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم membagikan pampasan perang pada satu hari, قال ذو القويصرة, berkatalah ذو القويصرة yang kemarin disebutkan dengan tidak sebutkan namanya, dalam riwayat ini sebutkan namanya Dhul Khuwaisirah At-Tamim, menyatakan ya Rasulullah i'dil, kalau Allah salam buai hak celaka engkau, faman ya'dil idha lam a'dil celaka engkau, siapa yang adil kalau aku tidak adil. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar berkata kepada Allah salam, ya Rasulullah ata'dam li an adrib unuqa, apakah kau izinkan aku untuk penggal dia? Maka Rasulullah SAW menjawab, la, jangan. Inna lahu ashaban. Sesungguhnya mereka memiliki sahabat-sahabat. Orang ini memiliki sahabat-sahabat. Yaqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Sungguh kalian anggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Yaqra'una Quran, mereka membaca Al-Quran. Lalu tarqiyah. Yang meruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yamdur ila naslihi. Melihat mata anak panahnya. Fala yujad minhu syai'. Tidak dapati apapun. Wa ila mudhihi wa ila qudadihi. Lihat bulu-bulunya, tidak dapati apapun. Dilihat nadhihi, batangnya anak panah tadi, tidak ada sesuatu. Qad sabaqal faraf fad-dam, padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Yakhrujuna ala hini firqatin minan nas. Mereka akan keluar grupnya Dhul Khuwaisirah ini, jenis dia ini akan keluar hina firqatin minan nas, akan muncul di kala perpecahan manusia. Muncul di kala perpecahan manusia. Qala, dikatakan ayatuhum, tanda-tanda mereka adalah rajulun ad'aj mukhaddaj. Terlihat ciri-ciri mereka adalah seorang yang sangat hitam matanya, sangat putih matanya, yang putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Mukhaddaj, yang cacat. Salah satu tangannya seperti tajil mar'ah, seperti teteknya perempuan. Aumit lal bud'ah, atau seperti kemaluan. Tadardar, menjulur. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, asyhadu, aku mempersaksikan. Sami'tu hadza min Rasulillah, sungguh aku benar-benar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anni kuntu ma'a Ali, dan sungguh aku bersaksi bahwa aku bersama Ali bin Abi Thalib waktu itu ketika memerangi mereka. Fal tumisatil qatla, maka dicari di kalangan korban-korban mereka orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bihi 'ala an-na'ti alladhi na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkanlah orang tersebut persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti benar-benar mereka yang dimaksud. Mereka yang tadi menyatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum milik Allah, hukum milik Allah. Firman Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka setelah menegakkan hujjah pada mereka. Setelah menasihati mereka, setelah mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, perkampungan mereka, mengingatkan mereka, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah SAW. Aku dan kami para sahabat Rasulullah tahu kapan turunnya ayat dan apa ucapan Rasulullah SAW terhadap ayat itu dan apa sebab turunnya ayat. Maka kami lebih tahu tentang ayat-ayat. Maka diterangkan oleh Ibn Abbas tentang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Dikatakan kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, wadhulmun duna dhulmin. Itu maknanya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam, zalim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena kadang-kadang makna fasik keluar dari Islam, seperti Allah katakan tentang iblis, bahwa mereka dikatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Keluar dari perintah Allah. Apa fasaqa di sini? Kafir. Iblis fasaqa an amri rabbih. Fasik dia. Tetapi yang dimaksud kalau orang yang tidak menggunakan apa yang disyariatkan oleh Allah, satu perkara atau dua perkara, maka dia berdosa. Tidak kafir. Kemudian azakumullah, maka ini sebagai nasihat pertama. Kemudian nasihat kedua, ketika mereka menyatakan bahwasanya siapa yang mengambil penengah dikatakan kafir, berarti berhukum dengan manusia. Kata Ibn Abbas, aku hadir, aku tahu. Ketika setelah perang Khandaq, Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah dan mereka dalam keadaan kalah, maka akan dihukumi Bani Quraidah. Kata Bani Quraidah, aku ingin dihukumi oleh fulan, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti panggil Sa'ad. Maka didatangkan Sa'ad dalam keadaan dipapah. Dalam keadaan dipapah karena sedang terluka dari perang Khandaq. Bahkan lukanya membawa kepada meninggalnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu setelah itu. Mereka ingin dihukumi olehmu wahai Sa'ad, kata Rasulullah. Maka kata Sa'ad, benar kalian ingin dihukumi olehku? Iya, kata mereka. Karena menganggap Sa'ad dekat dengan Yahudi di masa-masa lalu. Kalau begitu pisahkan laki-laki dengan perempuan. Maka berpisah laki-laki dengan perempuan. Dan berbicara pada kaum laki-laki, pisahkan yang dewasa dengan anak-anak. Maka dipisahkan yang dewasa dengan anak-anak. Kemudian saat berkata orang-orang dewasa, bunuh mereka semua. Terkejut mereka dengan keputusan dari Sa'ad bin Mu'ad. Orang dewasa bunuh mereka semua dan anak-anak dan perempuan sebagai tawanan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, engkau wahai Sa'ad menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Atau qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Artinya menjadikan seseorang sebagai hakim itu tidak termasuk berhukum kepada makhluk. Kalau hakim tadi menghukumnya dengan dalil-dalil, dengan ucapan Allah atau sesuai dengan syariat Allah SWT. Ajar tu, apakah aku sudah menjawab? Kata Ibn Abbas. Mereka kata Khawarij, iya, engkau telah menjawab. Tetapi kenapa? Kalian berperang tetapi tidak menawan. Kalau kalian berperang melawan mereka, berarti mereka kafir. Kalau kafir harusnya demikian dan demikian. maksudnya mengkritik tentang fitnah Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Kalau engkau merangi mereka, berarti mereka kafir. Kalau mereka kafir, harusnya mereka jadi tawanan dan kemudian hartanya menjadi pampasan perang. Kenapa kalian berperang tetapi tidak menawan dan tidak mengambil pampasan perang? Kemudian Allah menjawab dengan ayat Allah Taala, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Kata Allah, kalau ada dua orang, dua kelompok beriman berperang, maka damaikan keduanya. Kalau salah satunya bughat, menyelisihi pemimpin yang hak, maka perangilah mereka. حَتَّى تَفِيَا إِلَىٰ أَمْرِلَّهِ, sampai kembali pada Allah. Berbeda. Dan apakah kami akan menawan Aisyah dalam perang Jamal? Ajibu, jawab. Maka mereka tidak ada yang berani menjawab. Karena jelas tidak mungkin menawan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kasus Jamal. Dan ini fitnah-fitnah justru setelah munculnya Khawarij. Setelah perdang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka tidak terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Tidak terangkat lagi sampai hari kiamat. Artinya terus terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Kalau bila azakumullah sampai kemudian melihat mereka membunuh, membantai kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, sampai Ali menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra, demi Allah aku akan perangi mereka semua sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan tepat diperangi mereka, tidak tersisa 10 orang pun. Tidak tersisa kecuali 10 orang. Padahal tadi setelah dinasehati, sebagian separuh sudah kembali. Tetapi sebagian kecil yang masih tersisa, mereka berkonsolidasi kembali di salah satu daerah yang namanya Harura. Harura inilah yang kemudian jadi kenisbah pada mereka, bahwa mereka dijuluki pula Haruriyah. Haruriyah adalah golongan Khawarij, tetapi dinisbahkan kepada tempat mereka berkonsolidasi, yaitu di Harura. Kemudian azakumullah, tidak tersisa kecuali 9 orang. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dalam hadis Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian azakumullah, demikian keadaan mereka. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti para sahabat sepakat, karena mereka ikut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Berarti para sahabat sepakat bahwa mereka ini diperangi sampai kembali. Sampai kembali. Kalau sudah kembali cukup. Berarti apakah mereka kafir kalau diperangi? Tidak. Ali bin Abi Thalib menyatakan, minal kufri farru. Nah, mereka bukan kafir. Minal kufri farru, justru mereka lari dari kekafiran. Kata Ali bin Abi Thalib, justru mereka lari dari kekafiran. Maka demikianlah keadaan mereka kaum Khawarij, sesat mereka, bahal mereka, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, tapi mereka bukan orang-orang yang dikatakan kafir. Tetapi mereka menuju kepada kekafiran sebagaimana ahli bid'ah yang lainnya. Muslim yang sahabat diriwayatkan dalam lafaz lainnya dari kitab Syariah Al-Jurri. Qala haddatsana Umar ibn Ayyub, qala haddatsana Mansur ibn Abi Muzahim, qala haddatsana Abu Yusuf Yazid ibn Yusuf an Al-Auza'i an Qatadah ibn Da'amah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Anas ibn Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah pernah berkata, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqa, akan terjadi pada umatku perselisihan dan perpecahan. Qawmun yusinuna al-qil wa yusinuna al-fi'l. Satu kaum yang bagus ucapannya tapi jelek perangainya. Yusinun al-qil, kalau berbicara bagus, tetapi yusiun al-fi'il, tetapi ketika berbuat, perbuatannya perbuatan yang jelek. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak memahaminya dalam hati mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar di sisi lain. Thumma la yarji'un hatta yazid 'ala furqah, hatta yazid 'ala firqatihi. Hun bin 'azakum Allah. Dikatakan dalam riwayat ini thumma la yarji'un, kemudian tidak kembali. Sehingga kata para ulama, sungguh demi Allah, akhir hadis ini lebih dahsyat daripada awalnya. Akhir hadis lebih dahsyat dari ucapan pertamanya. Kalau dikatakan dal atau keluar dari Islam atau keluar dari agama, masih berharap bisa kembali, masih berharap bisa rujuk, masih berharap bisa taubat. Tetapi diakhiri dengan kalimat la yarji'un, kemudian mereka tidak kembali, hingga bertambah perpecahan mereka. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka lah sejelek-jelek makhluk. Yang tadi saya sampaikan sifat-sifat kharij, cercaan Rasulullah SAW pada mereka dengan syarrul khalqi wal khaliqah, di antaranya diriwayatkan dalam riwayat ini oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud juga dalam kitab As-Sunan. Setelah dikatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah, masih ditambah dengan ucapan tuba liman qatalahum au qataluh, selamat mendapatkan tuba dalam jannah siapa yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Nah, dipenuhi. Jangan dikosongkan. Mungkin di sisi pihak fan. Nah, tidak apa-apa. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. طوبى, berbahagialah mendapatkan tuba dalam jannah bagi siapa yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Karena azakumullah, telah dikatakan mereka sejelek-jelek bangsa di bawah naungan langit, dikatakan bahwa khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Muslimin yang saya hormati, selanjutnya dikatakan dengan sifat mereka yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai', mereka mengajak kepada kitabullah padahal mereka tidak termasuk sedikit pun di dalamnya. Mengajak kepada kitabullah kelihatannya, padahal mereka tidak mengajak sama sekali pada kitabullah. Kenapa? Karena mereka hanya mengambil lafaz-lafaznya, tetapi mereka menentang makna-maknanya. Mereka mengambil lafaz-lafaznya, tetapi mereka pahami dengan pemahaman yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib ketika mendengar ucapan mereka, yel-yel mereka, "Innal hukmu illa lillah, innal hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida bihi batil, itu ucapan yang hak, tetapi yang dimaukan oleh mereka kebatilan. Bagaimana kalau ada anak muda yang berkata pada kalian, ini Allah berfirman, faqtulu a'immatal kufur, bunuhlah para imam-imam kekafiran, mari kita bunuh semua ini orang-orang yang sesat ini. Bagaimana kira-kira? Menurutin a'azakumullah, kau muslim yang saya hormati. Para ulama lebih memahami tafsir-tafsir tadi. Para sahabat lebih memahami mana ayat-ayat tadi. Tetapi toh tidak ada dari para sahabat yang terbawa dengan khawarij. Tidak ada dari mereka yang terbawa dengan ucapan-ucapan seperti jenis-jenis mereka. Seperti ucapannya Ibnu Muljam atau seperti yang lainnya. Dan jangan dikira mereka adalah orang-orang yang fasik, ahli maksiat, penentang. Mereka orang yang ibadahnya sangat rajin. Sebagaimana digambarkan tadi dengan kalimat, salat kalian terasa enggak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadah kalian enggak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Padahal yang dikatakan kalian man, siapa? Para sahabat, manusia terbaik atau generasi terbaik setelah Rasulullah SAW. Tetapi dikatakan ibadah kalian enggak ada apa-apa dibandingkan dengan ibadahnya Khawarij. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, mensifatkan Khawarij sebagaimana dikutip di dalam sejarah-sejarah tentang Khawarij. Disebutkan di sana, kata Ibn Abbas, mereka berbadan kurus rata-rata karena jarang mereka makan di siang hari, selalu puasa. Dan mata mereka kuning karena kurang tidur di malam hari. Dan jidat mereka tebal karena banyaknya sujud pada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa itu sama sekali tidak menyelamatkan mereka kalau mereka dalam keadaan sesat, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka jangan tertipu dengan ibadah mereka, jangan tertipu dengan ibadah mereka. Yad'una ila kitabillah, mereka mengajak kepada kitab Allah. Qala Allah, qala Rasul. Ternyata laisu minhu fi syai. Ternyata mereka tidak termasuk dalamnya sedikit pun. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Siapa yang memerangi mereka justru lebih utama dari mereka. Qala ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum. Sifatkan mereka. Masih mahum. Apa tanda-tandanya? Qala at-tahliya. Tanda-tandanya adalah gundul. Rambutnya gundul. Qulna a'udzu billahi min syarri ma. Tentunya itu salah satu dari ciri-ciri zahir setelah ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, keadaan mereka. Artinya tidak mesti setiap yang gundul berarti Khawarij. Karena hati-hati, jangan menafsirkan seperti mereka. Khawarij mengambil zahirnya saja kemudian praktekkan. Kemudian na'udzubillah sebagian kita ikut. Wah, berarti setiap yang gundul Khawarij. Dan demikian. Tetapi tentunya dengan apa yang digambarkan tadi, sikap mereka, pemikiran mereka, jahatnya mereka dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Itu kan yang korban banyak kaum muslimin. Ya salah sendiri, kata mereka. Ya salah sendiri. Kenapa duduk bersama orang kafir? Padahal di dalam Islam ada orang-orang kafir dini, orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Ada orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat janji. Terikat janji artinya janji keamanan. Ada musta'man yang jenis-jenis mereka tidak boleh dibunuh, termasuk tamu. Tidak boleh dibunuh. Bahkan diancam dengan ancaman keras Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membunuhnya? Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang terikat dengan perjanjian keamanan untuk tidak saling mengganggu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ancaman berat sekali. Loh, apakah ini pembelaan terhadap orang kafir? Bukan. Ini pembelaan terhadap Islam dan agama Islam. Yaitu berpegang dengan janji, berpegang dengan kesepakatan. Kalau sudah ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu, maka jangan mengganggu. Maka ketika ada seorang yang membunuh kafir mu'ahad, bukan dilihat siapa yang dibunuhnya adalah orang kafir, tetapi berarti engkau menggambarkan keislaman pada mereka dengan gambaran yang jelek. Mereka mengira bahwa itu agama Islam, mengajarkan untuk mengkhianati perjanjian, mengajarkan untuk mengingkari janji, mengajarkan untuk berbuat sesuatu yang berbeda dengan ucapannya sendiri. Lihat dari sisi ini. Jangan dari sisi, tapi kan mereka kafir, halal darahnya berbeda-beda. antara orang kafir yang satu dengan yang lain. Kalau orang kafir harbi, na'am, jelas orang kafir yang memerangi kita, perangi mereka. Kita gak akan mundur sejengkal pun. Tetapi barakallahu fikum, mereka yang terikat dengan janji untuk saling menjaga, saling mengamankan, maka Islam harus menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta untuk menepati janji dan cinta untuk hidup, untuk tenang. Apa untungnya bagi kita kaum muslimin membiarkan orang kafir? Untungnya agar mereka bisa mendengarkan dakwah Islamiyah. Sebagaimana dalam ayat, wa in istajar wa in ahadu min al-musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadu, kalau ada seorang yang istajarak min al-musyrikin, dari kalangan musyrikin, meminta keamanan kepada kalian, minta dilindungi di negeri kalian, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mau mendengar ucapan Allah. Jadi dari kaum muslimin, dari para imam-imam di masjid, dari para khatib-khatib di masjid, dari corong-corong masjid, masya Allah, atau dengan berbagai macam cara-cara yang lain. Alhamdulillah, maka mereka yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin otomatis akan mendengar tentang Islam. Maka fa'ajirhu, sehingga sungguh demi Allah, mereka kaum khawarij adalah mencoreng gambaran Islam, membuat jelek gambaran Islam, dan menggambarkan betapa jeleknya Islam, betapa kasarnya, betapa enggak punya akhlak, enggak bisa menjaga janji, enggak bisa menghormati tamu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini barakallahu fikum syar'. Ini jelek. Kalau bin a'azakum muslimin yang saya hormati, kalau kemudian mereka mengejek kaum muslimin, bahkan na'udzubillah kurang ajarnya mereka karena kafir, mengejek Rasulullah SAW, digambarkan dengan karikatur Denmark bahwasanya Rasulullah SAW pimpinan kaum teroris, mereka kafir, mereka mencerca, tidak mencerca sudah kafir, sudah kita benci mereka, mereka bikin karikatur ataupun tidak bikin karikatur kita benci mereka. Baik, tetapi kita bertanya, apa sebab mereka sampai membuat karikatur seperti itu? Hah? Sebabnya adalah tingkahnya khawarij dengan kebodohan mereka. Tidak membedakan orang kafir yang harbi dengan kafir mu'ahad. Tidak membedakan antara kafir yang harbi dengan kafir yang musta'an. Kafir yang dilindungi atau tamu. Ini khamilun a'azakumullah. Akhirnya mereka salah paham terhadap Islam. Maka wajib kita menjelaskan bahwa mereka tidak di atas ajaran Islam. Mereka di atas ajaran bid'ah muhdatsah yang dicerca oleh Rasulullah SAW dengan sekian cercaan yang sangat keras. Bahkan hampir-hampir tidak ada satu kelompok yang digambarkan oleh Rasulullah SAW serinci gambaran khawarij. Kemudian na'azakumullah, kita lihat gambaran Rasulullah SAW tentang khawarij satu persatu. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruku min al-Islam munuq as-sahm min al-ramiyah. Yaqruna ahli al-Islam wa yad'una ahli al-awthan. Ciri pertama, mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahaminya, tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hati mereka. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Para binazullah, ini ciri-ciri mereka. Katanya kita perangi Yahudi, kita perangi Nasrani, kita perangi orang-orang kafir. Ketika kita lihat prakteknya, yang dibunuh muslimin, yang diledakkan pasar-pasar muslimin, yang dibikin kacau negeri-negeri muslimin, mana? Katanya perang Yahudi dan Nasrani, mana? Alhamdulillah, persis seperti apa yang terjadi pada salaf mereka. Salafus saleh, bukan salafus saleh. Salaf jelek mereka, pendahulu mereka dari khawarij yang pertama. Mereka setelah memerangi kaum muslimin, mereka melewati seorang yang mulia, yang saleh, Abdullah ibn Khattab ibn al-Arad, seorang anak sahabat Rasulullah SAW. Maka dibunuh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dibantai keluarganya, dibunuh istrinya, dikeluarkan janinnya dari perutnya oleh mereka. Dan ini hampir diriwayatkan pada setiap buku-buku tentang al-farq bain al-firq atau al-milal wa nihal, atau buku-buku yang membahas tentang firqah-firqah, dibahas ini. Atau dikisahkan kisah ini karena kisah yang tragis. Khabab bin al-Arad atau anaknya Abdullah bin Khabab bin al-Arad adalah seorang yang saleh, seorang mukmin taqi. Mereka bunuh dengan keji, dan istrinya juga dibantai, dibunuh, dan dikeluarkan janinnya dari perutnya. Dan ketika pedang-pedang mereka masih berlumuran darah, mereka melewati kebun kurma. Dan mereka lapar, maka mereka sebagian makan kurma-kurma tadi. Maka pimpinannya marah. Kenapa kalian makan? Milik siapa ini? Apakah kalian mau kafir? Tanya siapa pemiliknya. Ternyata pemiliknya adalah seorang kafir dini. Kafir dini. Berapa harganya kurma-kurma ini? Karena kafir tadi ketakutan melihat orang-orang ini dalam keadaan pedang-pedang mereka berdarah. Ambil semua buat kalian, itu gratis. Semua buat kalian, ambil. Kata mereka, tidak, kami tidak akan memakan kecil dengan harganya. Masya Allah, betapa bijaknya dengan orang kafir. Tetapi betapa jahatnya kepada kaum muslimin. Perlindungan berperang yang dibunuh kaum muslimin di Aceh satu persatu. Itu kan tawud, tentara bukan muslimin, polisi bukan muslimin, pejabat pemerintah bukan muslimin, muslimin semua mereka bunuh. Tapi ternyata dendengkotnya ada di negeri kafir dengan baik-baikan bertetangga dengan mereka, dan senjatanya juga dari mereka. Apa enggak heran kalian ketika kalian mau berjihad dibantu oleh kafir, dipinjami senjata atau dikasih senjata? Apa enggak heran kalian? Kenapa ya? Apa enggak nanya kepada diri kalian sendiri? Tanya pada hati kecil kalian, kenapa saya berjihad kok disukai dan didukung oleh orang kafir? Pikirkan dengan baik-baik. Kira-kira ada apa itu? Karena mereka tahu kalian memerangi kaum muslimin sendiri, maka mereka tidak perlu menggerakkan tangan-tangan mereka. Nggak perlu mereka membawa senjata kemari dengan tangan mereka. Mereka cukup mengirimkan saja pada kalian. Kalian yang memerangi muslimin. Alhamdulillah, azakumullah. Muslimin yang hormati. Dan itu subhanallah, di mana-mana yang namanya khawarij adalah kuda tunggangannya orang-orang kafir, dan mereka nggak sadar. Kalau orang kafir mau menyerang negeri muslimin, apalagi negeri Indonesia yang demikian banyaknya kaum muslimin di dalamnya, maka mereka cukup dengan melihat mana khawarij, kemudian kasih senjata. Itu mereka. Kafir itu harus diperang. Tentunya belaga sebagai muslim, aku tahu caranya untuk mengirimkan senjata. Maka dikirimkan, selesai. Tinggal tonton dari jauh. Wah, ada berita perang saudara di tengah kaum muslimin di Indonesia. Senang mereka. Kurang, tambah lagi senjata. Dan itu tidak hanya di Indonesia, termasuk di Indonesia. Yang paling mudah ditunggangi adalah Khawarij dan Syiah Rafidhah. Karena kedua-duanya adalah musuh-musuh sunnah, musuh-musuh kaum muslimin pada hakikatnya. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka yang sekarang berkecamuk fitnah di Yaman, peperangan-peperangan dari Syiah dan dari Khawarij. Dua. Maka harus jeli kita dalam hadap yang demikian. Yang kedua, dari riwayat-riwayat yang menggambarkan ciri-ciri mereka, Rasulullah SAW bersabda, kalau yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang kedua adalah Muslim dan juga dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim rahimahullah. Qala yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', tidaklah bacaan kalian pada bacaan mereka, tidak ada apa-apa. Wala salatukum ila salatihim bisyai', juga salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Demikian pula puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka sedikit pun. Yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka menduga, mengira kalau itu mendukung mereka. Wa huwa 'alaihim, padahal ayat-ayat tadi justru menentang mereka. Ini ciri-ciri mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, salat mereka tidak melampaui perongkongan mereka, hanya salat-salat zahir saja. Salat-salat zahir saja. Ibnu Majid, ikhwanul a'azzakallahu radhiyallahu rahimahullah, dan beberapa ulama ketika melihat ada seorang khawarij di masjid, dia duduk, ternyata di sebelahnya ada orang yang salat, atau ketika dia akan salat, di sebelahnya ada orang yang salat khusyuk banget. Begitu dilihat, ternyata Al-Hasan bin Hayy. Al-Hasan bin Hayy tokoh khawarij. Maka dia ambil sendalnya, ulama ini, dan menyatakan, A'udhu billah min khusyuk'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya yang dibuat-buat. Khusyuknya kemunafikan atau khusyuk'in nifaq, khusyuk yang palsu. Dia tinggal. Pertanyaan saya, apakah ulama tadi tahu hati orang? Kalau dikatakan ini khusyuk yang palsu, khusyuk yang dibuat-buat, tidak tahu kan? Tapi kenapa imam, alim menyatakan pada seseorang, langsung menyatakan ini khusyuk nifaq, ini khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk yang palsu? Karena perbuatan mereka. Kalau mereka benar-benar khusyuk, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar-benar khusyuk, akan mencegah perbuatan keji dan munkar, dan akan mencegah pembunuhan terhadap kaum muslimin. Ini habis khusyuk, sholat di hadapan Allah, habis itu membunuh muslimin. Ya kira-kira. Khusyuk itu utamanya. Inna salat, namanya salat yang sempurna, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi mereka walaupun khusyuk, Masya Allah, sholatnya panjang. Tetapi, selesai dari itu, dia kembali membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka tentunya khusyuknya khusyuk palsu. A'udzubillah. Min khusyuk'in nifaq. Dia ambil sendalnya, pindah ke tempat lain. Dan ini ahli sunnah. Benci kepada ahli bid'ah. Dan tidak mau berdampingan dengan ahli bid'ah. Dia ambil sendalnya dan pindah. Dan mengatakan a'udzubillah min khusyuk'in nifaq. Dengan suara terdengar oleh orang yang salat ini. Khusyuk yang palsu, yang dibuat-buat. Alhamdulillah, orang yang khusyuk enggak akan mungkin berani menghalalkan darah kaum muslimin yang sudah digambarkan kemarin bertapa mahalnya, tingginya, mulianya, sucinya darah kaum muslimin. Seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Maka ciri mereka yang berikutnya adalah bahwa mereka membaca Al-Quran dan mengira mendukung mereka pada hatinya. Setiap ayat yang mereka baca untuk mendukung mereka, justru itu membantah mereka. Terminal Allah, inil hukmu illa lillah, hukum milik Allah. Sedangkan mereka, hukumnya milik siapa? Dengan pikiran mereka sendiri. Menentukan kafir, apakah dari hukum Allah? Terminal Allah, tidak. Sebab Allah menyatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah bisa mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Kenapa? Hukum ini tidak dipakai. Berarti kamu, kalian yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena bila na'azakum Allah. Qala, yang ketiga, saya keruju qawmun fi akhir zaman. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul satu kaum di akhir zaman, ahdatul asna, muda-muda umurnya. Ini ciri-ciri berikutnya. Sufahaul ahlam, bodoh-bodoh cara berpikirnya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Berbicara dengan ucapan Rasulullah SAW, ucapan sebaik-baik manusia. Tetapi mereka sufaha al-ahlam, dangkal pikirannya, bodoh pikirannya. Pendengar, sudah kita lihat bukti-bukti. Mereka berbuat dulu baru berpikir. Serang, bakar, kita perang, kita bakar. Setelah selesai, mau ngapain ya? Bingung. Bunuh Uthman, bunuh Uthman. Setelah dibunuh, terus bagaimana kita? Bingung mereka. Mau berbuat apa? Karena Azzaqumullah Tumuzmi yang seorang mati. Ini karena mereka subaha al-ahlam. Pikiran mereka cepat pendek. Yang berikutnya adalah yang kita dapatkan dari kisah Abu Umamah al-Bahdi, yang sebagiannya sudah kita sampaikan ketika beliau berjalan dengan pendampingnya Abu Ghalib. Menyatakan terhadap kepala-kepala yang dipasang bahwa mereka adalah syarul qadda tahta adimi sekarang. Sambil Abu Umamah berkata kepada dia, ataqra'u al-Quran? Apakah kau membaca Al-Quran? Maksudnya apakah kau hafal Al-Quran? Iya. Coba baca. Ucapan Allah Taala, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Maka dibaca. "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Wa ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat ila akhir ayat. Maka Abu Ghalib bertanya, "Ya Abu Umamah, apakah mereka, ayat itu tentang mereka?" Qala humul khawarij. Iya, ayat itu tentang mereka. Berarti siapa mereka kaum khawarij? Kata Abu Umamah, adalah apa yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka cari ayat yang samar-samar. Fayattabi'un, maka mereka mencari ayat-ayat yang bisa ditakwil oleh mereka, karena memang mereka menginginkan fitnah. Karena bila na'azakumullah. Man ha'ula? Qala Abu Umamah, humul khawarij. Thumma qala, inna bani Israel iftaraqat ana ajal 70 firqa kulluh fitnah. Dan Israel berpecah menjadi sekian kelompok, semuanya dalam neraka. Wa inna hadhil ummah tazidu 'alaiha firqa. Dan umat ini bertambah lebih banyak dari mereka berpecahnya, jadi 73 golongan. Semuanya dalam jannah kecuali satu. Fadzalika qaulullah, dan itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala, yauma tadyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Inilah yang dimaksud oleh Allah tentang ayat hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Wajah-wajah yang menjadi putih adalah wajah-wajah ahli sunnah, dan wajah-wajah menjadi hitam adalah wajah-wajah ahli bid'ah. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu seperti ini. Tsumma kana qawluhu ta'ala. Selanjutnya sampai selesai. Ditanya, man hum, siapa mereka? Humul khawarij. Yang dimaksud wajah-wajah dari hitam juga khawarij. Fakultu, aku katakan, kata Abu Ghalib, asami'ta dhalika min Rasulillah? Apakah engkau mendengar dari Rasulullah SAW? Sami'tu min Rasulillah. Iya, aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala inna azzaqallahu muslimin yang hormati. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Abu Umamah, iya, ini idan lejeri. Kalau aku tidak mendengarkan dari Rasulullah, kalau begitu aku sangat lancang. Aku terlalu berani, terlalu gegabah kalau aku tidak mendengarkan dari Rasulullah SAW. Sami itu, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Ghaira marrah, wala marratin, wala marrat, wala talat marrat, wala arba, wala khamsa, sampai disebutkan tuh. Ini bukan dengar sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali. Sering mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang mereka kaum khawarij. Qul inna a'udzu billahi dengan sifat-sifat yang digambarkan. Berkata Imam Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah, la yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أم جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له. أن يغفر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. كذا محمد بن الحسين الآجري رحمه الله tidak sepantas bagi siapa yang melihat kesungguh-sungguhan khawarij dalam beribadah. Khawarij yang telah menghujat penguasa, apakah penguasa yang adil atau penguasa yang zalim, keluar bersama kelompoknya, menghunuskan pedang-pedangnya, mengangkat senjatanya, menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin, maka jangan kalian tertipu dengan bacaan Quran mereka walaupun sehebat apapun. Wala bituli qiyamih, dan juga jangan tertipu dengan panjangnya ibadah mereka atau berdirinya mereka dalam salat. Wala bidawamu siyamih, jangan pula dengan panjangnya puasa mereka. Wala bihusni alfadih, jangan pula dengan bagusnya lafaz-lafaz mereka ketika berbicara ilmu. Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, kalau madhhabnya madhhab khawarij. Kami bin a'azakum waliyat, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama menyimpulkan. Rasulullah menyatakan bagaimana khawarij hebatnya dalam beribadah. Maka para ulama menyatakan ini berarti kita jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti itu, madhabnya sesat. Tetapi barakallahu fikum, keadaan mereka ibadahnya sangat bagusnya, panjang sholatnya, banyak puasanya, hebat ibadahnya, jangan tertipu. Dan ini termasuk juga ahlul bid'ah yang lainnya yang juga seperti khawarij ahlul ahwa, seperti kaum Syiah Fathullah yang qiyamul lailnya 100 rakaat. Dan itu pernah dialami oleh orang yang saya kenal dan cerita. Sungguh saya ketika itu, Ustaz, saking sulitnya menghitung 100 rakaat, saya ambil guntingan kertas 100 lembar. Taruh sebelah kiri saya. Satu rakaat pindahkan ke kanan. Satu rakaat pindahkan ke kanan. Dia jalani itu. Tapi salat wajibnya cuma 2. Pagi dan sore. Tapi apa gunanya dia salat 100 rakaat kalau dia menentang salat wajib? Tidak mengerjakan saja sudah dikatakan kufur, apalagi menentangnya, bahwa aku tidak menganggap wajib kecuali pagi dan sore. Jangan tertipu dengan banyaknya salat malamnya sampai 100 rakaat. Demikian pula mereka-mereka yang selalu puasa di siang hari. Qadariyah yang ditangkap oleh penguasa Bani Umayyah ketika itu, ditangkap 30 orang. Di antara mereka ada seorang yang merupakan budaknya, pelayannya, tokoh-tokoh ahli bid'ah tadi. Ditanya, apa yang kau kenal dengan tuanmu? Sungguh demi Allah, selama aku melayani beliau sekian lama, enggak pernah aku menyediakan makan di siang hari dan enggak pernah aku menyiapkan tempat tidur di malam hari. Ini kata budak. Aku enggak pernah menyiapkan makan di siang hari, artinya puasa terus-menerus. Dan enggak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari karena dia tidak tidur setiap hari di malamnya. Ibadah terus. Qulinna'azakumullah, begitu keadaan mereka. Tetapi ahli sunnah dan para ulama tidak tertipu dengan ibadah mereka. Karena Rasulullah alhamdulillah sudah menyampaikan, sudah menjelaskan bahwa kaum khawarij yang sesat itu dalam keadaan ibadahnya juga sangat bagusnya. Mengalahkan salat kalian, mengalahkan puasa kalian, mengalahkan ibadah kalian, tetapi mengatakan dengan kalimat idza laqitumuhu faqtuluh, kalau kalian temui mereka bunuhlah mereka. Disuruh untuk diperangi mereka. Tentunya bersama penguasa. Tentunya bersama penguasa. Karena tidak ada jihad, tidak ada tindakan-tindakan seperti itu kecuali dengan penguasa. Al-jihad madhi ma'al imam. Barran kana aw hajira. Oh, jihad berlangsung langsung bersama imam. Apakah imam yang baik atau imam yang jelek? Kita mungkin insyaAllah setelah salat duhur bin berita. Bismillahirrahmanirrahim.